berkaitan dengan penentuan bab tertentu untuk sebuah kitab, yaitu suka-suka pengarang. Tapi kalau misalnya dia mengatakan bahwasanya karena sabda Nabi Muhammad inilah kemudian Imam Bukhari mengurutkan yakni bab-bab dalam kitab beliau tafsir untuk ayat-ayat tertentu lebih dulu dibandingkan hukum-hukum syariat, itu tidak benar. Nah, itu karangan beliau, terserah beliau menatanya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas secara umum tafsir itu lebih umum memahami makna Al-Qur'an. Tapi hukum tapi fikih itu lebih mendetail. Makanya yakni ad-din di sini faqihu fid-din, pahamkan dia tentang agama, ini berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Tentang hukum-hukum syariat yang terkadang ada di firman Allah, ada di sabda Nabi Muhammad. Jadi lebih mendetail, lebih mendalam. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum masuk kepada keterangan beliau, ulun ingin sebutkan sedikit kaidah berkaitan dengan penafsiran yakni para sahabat tentang ayat tertentu. Sering ulun menyampaikan ini sebenarnya, tapi hanya sekelebatan begitu saja. Saya ingin bacakan kaidahnya malam ini supaya bisa kita pahami. Dalam kitab Tajridut Tauhid min Darani Syirki wa Syubhat Tandid, sudah kita selesaikan di masjid ini dan masih berjalan di masjid atau musala Asfal Kandangan, baru sampai kaidah 11 kayaknya. Dalam kitab ini ada 25 kaidah bagaimana cara kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di kaidah yang ke-23, hampir terakhir ini bahasannya, disebutkan satu kaidah, la yufassarul Qur'an illa bima fassarahu as-sahabah wat tabi'un wal a'immah. Ini kaidahnya. Bahwasanya Al-Qur'an tidak ditafsirkan kecuali dengan penafsiran para sahabat, tabi'in dan juga para imam. Ini jadikan kaidah. Tentunya kita tahu metode penulisan tafsir untuk ulama-ulama salafus salih itu mesti, contohnya Ibnu Katsir, Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an, artinya ayat Allah ditafsirkan dengan ayat yang lain. Dua, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Hadith, artinya ayat Allah Subhanahu Wa Taala ditafsirkan dengan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, inilah bahasan kita. Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan sahabat. Kata beliau, Al-Quran kalamullah azza wa jal ghairu makhlukin anzalahu ala rasulihi faballaghahu linnasi lafdan wa ma'nan wabayyana lahum ma'ani. Al-Quranul Karim adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Allah Subhanahu wa taala menurunkannya kepada rasulnya yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikannya kepada manusia lafadznya dan juga maknanya. Wa bayyana lahum ma'ani, dan Nabi Muhammad sallallahu menerangkan makna-maknanya. Qala Allah Ta'ala wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Dalam surah An-Nahl ayat 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan telah kami turunkan kepadamu, jadi ayat yang nadanya seperti ini banyak ya, dan telah kami turunkan, diturunkan dan lain sebagainya, itu terlalu banyak untuk Al-Qur'anul Karim. Di antara bentuk pendalilan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit, di antaranya turunnya Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang berakal pun faham yang namanya turun dari atas ke bawah. Karena bentuk pendalilan Allah Subhanahu wa taala di atas itu terlalu banyak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan asma dan sifatnya Al-A'la, Maha Tinggi. Allah terkadang menyebutkan kata-kata di atas, fauq. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut pada Tuhan mereka yang ada di atas mereka. Kemudian kadang-kadang dengan menggunakan kata as-sama atau langit itu sendiri, aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari zat Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit? Atau kemudian naiknya sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, hanya kepadanya naik semua kalimat atau kata-kata yang baik, naik dari bawah ke atas. Atau turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terlalu banyak dalil, sisi pendalilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas langit bersemayam di atas arsy. Tapi akan selalu bersama kita. Ilmu Allah di mana-mana, Allahnya tetap di atas langit. Muraqabah atau pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana-mana, Allahnya tetap di atas langit. Tapi kan ada ayat yang menyebutkan fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah, kemanapun kalian mengarah di sanalah ada wajah Allah. Lakukan sebuah perbandingan dari sabda Nabi Muhammad SAW. Bumi ini dibandingkan langit bagaikan gelang yang dilemparkan ke tengah padang pasir. Bumi ini sangat kecil. Bumi dan langit digabung hanya ukuran luasnya kursi Allah, kata Ibnu Abbas, ahli tafsir yang kita sedang kita bahas. Kursi Allah hanya untuk pijakan kaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan arsy-Nya? Bagaimana dengan Allah-Nya? Artinya kemanapun Anda mengarah, dimanapun Anda berada, Allah tetap di atas. Anda sangat kecil. Segede apapun Anda, dilihat dari lantai 10 aja kecil. Badan Anda segede aderai misalnya. Kemudian kita lihat dari atas lantai 10. Kecil. Maka awaknya waganal. Ini pengundanya, halusnya aja. Baru dari lantai 10. Gimana kalau kemudian dari satelit? Enggak kelihatan. Wallahu alam bissawab. Kita sangat kecil. Apalagi ada orang berpikir kalau bumi bulat. Saya bukan di antara yang mengikuti perdebatan itu ya, bumi bulat atau datar ya. Tapi saya ikut pendapat bulat ya. Repot amat jadi orangnya. Bumi bulat kah, datar kah, sembahyang kada pinang musil. Kalau kita di bumi bulat nih, misalnya nih bulat nih, kayak tahu ya. Tahu juga bulat ya. Kita di atas, berarti Allah kemudian di mana teh? Anda di dalam, Anda ada di bumi. Bumi ini dibandingkan langit aja kecil sekali. Mau dimanapun Anda berada, Allah tetap di atas. Kecil sekali kita ini. Bagaimana kemudian dengan firman Allah, perkataan Nabi Muhammad ketika menenangkan Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Berarti kan Allah di mana-mana. Tadi kemanapun kamu mengarah, di sanalah wajah Allah. Allah bersama kita. Sekarang saya katakan, bukankah kita bisa mengatakan kepada anak-anak kita yang sudah ke pesantren, nak yang pintar ya nak belajar, abah bersamamu. Hah. Kita aja bisa ngomong begitu sama anak. Padahal kita di Banjarmasin, dia kemudian di kota yang lain. Kita bisa ngomong begitu. Abah akan selalu bersamamu. Bisa kita ngomong begitu. Kenapa? Karena kita bisa mengawasi lewat ustadznya. Kebersamaan tidak harus nempel. Tadi malam saya safar dengan teman-teman ke Palangkaraya bersama rembulan. Hah, bisa enggak? Kan waktu purnama kemana-mana gitu kan ya? Iya. Kami safar bersama rembulan. Bulannya tetap di langit, kitanya di bumi. Tapi kita bisa ngomong, kita safar bersama rembulan. Karena bersama gak mesti nempel. Subhanallah. Kita di bumi, Allah tetap di atas langit. Dan Allah dekat. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segalanya. Jangankan Allah, malaikat Allah aja tahu semua yang kita lakukan. Facebook aja kemudian bisa tampilkan postingan kita 7 tahun yang lalu. Facebook bisa catat amal kita. Memori 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Dikeluarkan lagi sama makhluk kebek. Makhluk aja bisa nyatat. Artinya makhluk bisa catat amal kita. Apalagi malaikat Allah. Apalagi Allahnya. Allah di mana? Oleh Allah di mana-mana. Ilmu Allah di mana-mana. Halo? Dasarnya. Mauk juga kayaknya. Juga akal sehat kita ya, dalil secara akli ya. Siapapun di antara Anda ketika berdoa, hati Anda pasti terpaut dengan Allah yang ada di atas. Enggak ada hati Anda ke depan, kanan, kiri, apalagi bawah. Mesti ke atas. Hati Anda itu mengarah. Kalau Allah di mana-mana, harus juga Anda ketika berdoa, jangan begini dong. Menunjukkan Anda meminta dari atas. Karena di mana-mana harusnya Anda doanya seperti tari apa tuh yang di Bali itu, cak cak cak cak cak cak, kan di mana-mana ya. Gini Anda doa? Karena fitrah manusia mengatakan hal yang demikian. Orang kafir aja percaya dengan hal yang demikian. Apalagi harusnya kaum muslimin percaya hal yang demikian. Wallahualam bishawab. Nanti ini sudah akhir-akhir nih. Anda lihat nanti siapa juara F1 ya. Anda lihat nanti siapa juara MotoGP ya. Lihat aja reaksinya ketika di podium. Mesti begini. Orang kafir itu. Meyakini, fitrah manusia meyakini Tuhan ada di atas. Kaum muslimin percaya di mana-mana. Wallahualam bishawab. Kadang-kadang pendidikannya sejak SD ya. Kita sudah ditanamkan demikian. Lanjut. Terlalu melebar. Seperti badan saya saja. Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dan kami telah turunkan kepadamu al-zikra ini. Maksudnya Al-Quran. Nama lain Al-Quran. Artinya al-zikra tentunya pengingat ya. Pengingat ya. Allah berfirman dalam surah At-Takwir di akhir-akhir syekh. Zikrul lil alamin. Wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Kenapa namanya adzikra? Pengingat artinya. Dan tidaklah Al-Qur'an kecuali zikrun lil alamin, pengingat untuk semesta alam. Untuk siapa? Liman syaa minkum ayastaqim, untuk siapapun di antara kalian yang pengen menapaki jalan yang lurus. Al-Qur'an baca. Dia pengingat. Untuk siapapun yang ingin menapaki jalan yang lurus. Cari dulu dilalahnya. Cari dulu petunjuknya. Lakukan perubahan dulu. Lakukan sebab dulu. Baca Qur'annya. Ikuti pengajiannya. Baca tafsirnya. Pahami maknanya. Cari teman yang baik. Ikut komunitas yang baik. Grup WhatsApp yang baik. Cari itu dulu. Sebabnya nanti hidayah taufik turun. Kalau Anda tidak melakukan, tidak akan turun. Sama layaknya ketika Anda duduk saja di masjid, kemudian tidak ada kemudian nasi pecel datang. Gak ada. Anda keluar cari. Duduk aja gitu. Udah nih siang ini nasi pecel bang. Gak ada yang datang. Sabar besoknya. Udah nasi padang datang. Gak ada. Anda keluar beli. Rizki Allah dikais. Rizki Allah ditentukan berdasarkan sebab-sebabnya. Di antara caranya mengaisnya, mencarinya. Hidayah taufik pun demikian. Cari dulu sebabnya. Berkawan dulu dengan kawan-kawan yang baik. Sabar dengan kawan-kawan yang baik. Karena biasanya enggak asik orangnya. Sabar. Kemudian ya ikuti pengajian. Beli buku, baca artikel yang bagus-bagus. Cari sebabnya dulu supaya hidayah taufik turun. Ini sudah kada belajar. Maaflah, belum dapat hidayah aja. No. Doakanlah aja. Bapak kami mendoakan, situ aja kada berusaha. Anda tidak berusaha, kemudian minta doakan orang. Dan seakan-akan Anda tahu ilmu al-ghaib bahwasanya di Lauhul Mahfuz tertulis Anda belum dapat hidayah. Kufur perkataan ini. Bahaya perkataan ini. Mohon maaf, belum dapat hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Besoknya bertamu, kenapa dapat ke sudah? Alhamdulillah aja, sekalian yang ngaran bininya hidayah. Umma tertawa di dalamnya. Oke, lanjut. Jamaah sekalian rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, Al-Zikra ini, perhatikan, litubayyina linnas, agar engkau, hai Muhammad SAW, menerangkan kepada manusia. Ini dalil, salah satu dalil, di antara banyak dalil, akan tingginya martabat sunnah atau hadis di dalam syariat Islam. Bahkan di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, tersebar quote bahwasanya Al-Quran lebih butuh kepada Al-Quran dan tidak sebaliknya. Lalu datanglah murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah kepada beliau, wahai Imam, betulkah perkataan ini tersebar di kalangan masyarakat, perkataan ini? Kata beliau, saya tidak berani mengatakan hal yang demikian. Ma ajasaru an aqula. Saya tidak berani mengatakan hal yang demikian. Ajsar dari kata jisr, bahasa Arab jisr itu jembatan. Ajsar, saya enggak berani melewati jembatan itu. Maksudnya saya enggak berani ngomong gitu. Bahwasanya Al-Quran lebih butuh kepada As-Sunnah. Enggak. Cuman yang saya tahu, Al-Quran, As-Sunnah, hadis menerangkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, menjabarkan Al-Quran. Itu yang saya tahu. Cuman lebih butuh, saya enggak berani ngomong. Ini di antara dalil bahwasanya martabat sunnah, derajat sunnah dalam syariat Islam begitu tinggi karena ia menerangkan Al-Qur'an Al-Karim. Agar kamu menerangkan pada manusia ma nuzzila ilaihim, apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka dari hukum-hukum. Wa la'allahum yatafakkarun, dan agar mereka berfikir. Sudah datang kepada Anda, sudah datang kepada kita Al-Qur'an Al-Karim, mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar, mikir dong. Kita memang tidak saksikan bumi bulan terbelah, kita memang tidak saksikan Nabi Muhammad memperbanyak air, memperbanyak makanan atau mukjizat-mukjizat yang lain, enggak menyaksikan. Tapi di antara semua mukjizat itu Al-Qur'an itu yang terbesar dan kita masih bisa membacanya sekarang. Kok kemudian kita tidak membacanya? Itu mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat dari kata mukjiz, melemahkan. Ajiza ya'jazu itu lemah, makanya orang tua namanya ajuz dalam bahasa Arab. Orang yang tua namanya ajuz. Kenapa? Sudah lemah. Mukjiz berarti melemahkan. Mukjizat hal-hal yang melemahkan. Melemahkan orang-orang di zaman itu. Ketika itu hadir pada seorang nabi, mereka enggak bisa ngomong akhirnya. Ketika itu hadir pada seorang nabi, mereka bungkam akhirnya. Mereka lagi beradu syair, kalah dengan firman Allah yang Nabi Muhammad bawakan. Bungkam mereka. Mereka sudah sampai level di mana ilmu kedokteran sudah tinggi, datang Nabi Isa menghidupkan yang mati. Ilmu kedokteran pun enggak bisa menghidupin orang mati. Membungkam mereka. Atau apalagi, mujizat yang lain. Sihir, di zaman Nabi Musa alaihissalam. Lagi ramai orang, yakni main sihir. Ada Hogwarts, macam-macam pokoknya. Banyak sekolahan sihir ya. Sorry. Yang ketawa berarti khatam Harry Potter 7 seri ya. Mau keluar nomor 8. Subhanallah. Hebat-hebatnya mereka beradu sihir ya. Zaman Nabi Muhammad beradu syair. Nih sihir. Datang Nabi Musa AS bawa mu'jizat. Sihir mereka dibungkam. Itulah namanya mu'jizat. Mu'jiz melemahkan. Membungkam mereka kali itu. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian wa ballagha as-sahabah radhiyallahu anhum ma'anihi ila man ba'dahum, dan para sahabat menyampaikan makna-makna Al-Qur'an kepada generasi yang setelahnya, tabi'in. Falaisa minhu bihamdillahi syai'un yakhfa ma'nahu an kulli ahadin. Maka tidak ada satu ayat pun alhamdulillah berdasarkan jasa para sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhu ajma'in, makna Al-Quran yang kemudian yakni tersembunyi maknanya hingga kemudian tidak kita paham. Diterangkan semuanya, sekalipun ayat-ayat mutasyabihat, sekalipun ayat-ayat mutasyabihat atau ayat-ayat yang multitafsir, diterangkan secara ilmiah oleh para ulama. Wallahu alam bisal. Kemudian ulun akhiri dengan ini, fa idza ittafaqa as-sahabah ala tafsiri ayatin lam yajuz khilafuhum fiha, wa idza ikhtalafu ala qawlain fiha lam yajuz ihdathu qawlin thalithin. Maka apabila para sahabat bersepakat dalam penafsiran sebuah ayat, maka tidak boleh siapapun orang yang datang setelah mereka menyelisihi para sahabat, enggak boleh. Sebaliknya, apabila mereka berselisih faham akan suatu ayat menjadi dua tafsiran, maka tidak boleh kemudian menghadirkan penafsiran yang ketiga. Cukup ambil salah satu di antara dua itu. Inilah prinsip Ahlus Sunnah. Dalam tafsir Al-Quran Al-Karim, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sabda Nabi Muhammad, Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Baru yang terakhir Al-Quran, dan kemudian ditafsirkan dengan bahasa induknya, dikembalikan kepada bahasa Arab. Wallahu a'lam bissawab. Seperti kata kuru, itu dikembalikan kepada bahasa Arab. Bisa bermakna yakni haid, bisa bermakna suci. Untuk perempuan-perempuan yang qadarullah dicerai oleh suaminya, maka mereka memiliki iddah thalathata quru, tiga kuru, entah haid ataupun dalam keadaan suci, tiga kali haid atau suci. Wallahu a'lam bissawab. Tentunya yakni kasusnya beda-beda. Perempuan yang dicerai dan dalam keadaan yakni hamil misalnya, memang perceraiannya berdosa, perempuan hamil itu disebutkan ketika laki-laki menceraikannya, itu namanya yakni talak bid'i, perceraiannya berdosa untuk laki-lakinya, tapi talaknya jatuh. Perempuan yang hamil atau suci tapi barusan disetubuhi, atau dua atau tiga bulan sebelumnya dia telah menyetubuhi, sangat mungkin hamil, maka talak tetap terjadi. Cuma kalau hamil berarti iddahnya sampai dia melahirkan, ya Allah alam bisa. Ya nantilah kita bahas kapan-kapan ya. Masalah iddah ini penting. Iddah perempuan yang ditinggalkan suaminya karena meninggal, perempuan yang diceraikan, perempuan yang sedang hamil, dan lain sebagainya. Penting ini. Wallahu alam bisa. Lanjut. Tapi saya ingat kalau gak salah waktu itu Ustaz Febri sudah pernah membahasnya ya. Masalah iddah ini detail ya. Luar biasa. Karena inti dari kenapa dibahasnya iddah, istibra' al-hamil. Inti dari bahasan iddah itu supaya rahimnya itu bersih. Karena Islam menjaga nasab. Itu intinya. Islam itu menjaga nasab. Supaya jelas nanti ketika perempuan itu hamil, siapa bapaknya. Maka rahimnya harus betul-betul free, kosong, baru kemudian diisi. Subhanallah, dengan teknologi canggih di zaman sekarang itu, dan tentunya yang membuat sebagian orang bahkan masuk Islam, orang-orang barat itu, mereka yakni bisa menelusuri histori perempuan ini pernah digauli oleh siapa saja. Subhanallah. Dan mereka takjub dengan muslimah-muslimah yang mereka tidak punya tanda di rahim mereka kecuali mungkin satu atau dua orang laki-laki saja. Di mana kemudian perempuan-perempuan mereka, enggak jelas, nano-nano isinya semua. Banyak banget stempelnya. Abis mah banyaknya lelakian. Iya, meninggalkan jejak. Subhanallah. Dan muslimah jejaknya cuma satu. Kecuali kemudian dia cerai atau misalnya suaminya meninggal, dia menikah lagi, baru ada dua jejak. Karena Islam menjaga nasab. Maka segala sesuatu yang merusak nasab pasti haram, seperti na'udzubillah perbuatan zina. Lanjut jemaah, kembali kepada kita. Itulah sedikit kaidah yang ingin saya sampaikan. Perkataan beliau menukil perkataan Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Ulang-ulang sabda beliau s.a.w. Allahumma faqqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman agama kepadanya dan ajarkanlah ia ta'wil tafsir Al-Quran. Ahli tafsir dari kalangan para sahabat Abdullah bin Abbas. Bahkan di kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika berbicara tentang satu ayat, Umar bin Khattab ingin mendengarkan beliau dulu yang mengatakan suatu tentang tafsir Al-Quran sebelum yang lain, karena dia yang paling ahli. Yang doa untuk dia Nabi Muhammad, jamaah, luar biasa. Disebutkan seorang sahabat yang lain juga pernah didoakan keberkahan akan harta yang dia perdagangkan. Itu sampai disebutkan istilahnya, lebaynya. Itu kalau dia jual pasir, dia ambil di tanah nih, dia genggam pasir nih, kemudian dia jual, itu mesti ada yang beli. Saking berkahnya doa Nabi Muhammad SAW. Kasarnya begitu. Sampai jika dia ambil saja pasir di pinggir jalan, adakah anak mukari, itu orang berbondong-bondong untuk membeli. Langsung kemudian dia lang. Unda wani 3 juta, 4 juta, langsung dia lang. Wallah dan bisa. Saking berkahnya doa Nabi Muhammad. Ini. Nabi Muhammad doakan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Hingga kemudian dia menjadi ahli tafsir. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya Allah, berikanlah pemahaman agama kepadanya dan ajarkanlah ia ta'wil atau tafsir Al-Quran. Jamaah, kata Nabi Muhammad SAW di sabda yang lain, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din. Barang siapa ada orang yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, niscaya Allah akan menjadikannya faham akan urusan agama. Jamaah, ketika pian sudah mulai memahami agama ini, ingat ya, Islam itu adalah syariat dan juga akidah. Syariat lebih kepada rukun Islam, akidah lebih kepada rukun iman. Syariat lebih kepada amal-amalan zahir, dan rukun iman kepada amalan yang batin. Anda sudah memulai memahaminya, tentang syahadatain, tentang salat, tentang zakat, puasa. Anda belajar pelan-pelan akidah, rukun iman. Anda sudah mulai memahaminya, apalagi Anda mudah memahaminya, Allah berarti pengen Anda jadi baik. Berarti Allah ingin menghendaki Anda menjadi orang yang baik. Syukuri itu. Kalau misalnya sebaliknya, ini yang kita takutkan. ngalih paham. Umpat pengajian kada paham. Pengajian yang lain mungkin dengan materi yang sama kada paham juga. Maka kita takutkan Anda tidak dikehendaki kebaikan untuk Anda. Introspeksi. Karena tidak lain dan tidak bukan, itu kenapa bisa terjadi susahnya kita memahami agama, maksiatnya kebanyakan. Hatinya sudah penuh dengan keburukan. Maksiat enggak, kebaikan enggak bisa masuk. Kata Imam Ibnu Al-Utsaimin, hati ini bagaikan gelas. Jika engkau isi dengan kebaikan, keburukan enggak bisa masuk. Penuh dengan kebaikan, keburukan enggak bisa masuk. Begitu pula sebaliknya. Hitam dia, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan titik-titik hitam, maka yang putih enggak bisa masuk. Jadi bahan introspeksi. Kenapa lah ngalih banar? Belajar Quran gin ngalih banar? Bukan karena Anda sudah tua. Bukan. Susah sekali. Bahkan mungkin Iqra jilid satu saja, halaman lima terus. Enggak bisa ke halaman berikutnya. Tak dibaca fa'lah, fa' dibaca ba'lah. Andakan titik aja kada paham-paham. Introspeksi. Wallahu alam bisawab. Sebaliknya. Jangan sampai kemudian kita menyombongkan diri, menganggap kemudian kita adalah orang yang sudah saleh. Kenapa? Unda paham bertahan tuja. Hah, enggak gitu juga. Harus yang kita bersyukur. Kenapa? Mudah memahami agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan adzan dulu. Alhamdulillah amma ba'd. Kita lanjutkan jemaah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, termasuk perkara yang tidak mungkin dan mustahil apabila telah berfatwa ulama umat dan penerjemah Al-Qur'an yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang pasti dikabulkan, agar ia diberikan pemahaman dalam agama dan agar Allah mengajarkannya al-hikmah, dan dia dan tidak ada seorang pun sahabat yang menyelisih fatwanya, lalu ia salah dalam fatwanya itu. Jadi mustahil ada seorang sahabat yang didoakan faham tentang hukum agama ini, yang didoakan oleh Nabi Muhammad faham akan tafsir Al-Quran, kemudian ketika berfatwa plus juga tentunya tidak ada sahabat yang lain yang menyelisih beliau, kemudian beliau salah dalam fatwanya. Secara individu, apakah para sahabat berdosa? Berdosa. Apakah para sahabat bersalah? Bersalah. Manusiawi, Nabi Muhammad pun melakukan kesalahan. Tapi tidak menghilangkan kemaksuman beliau. Dan yang sedang kita bicarakan ini adalah, yakni maksumnya Al-Quran, dijaganya Al-Quran lewat lisan para sahabat. Jadi mustahil dia salah dalam memfatwakan sesuatu. Makanya belum sebutkan tadi di bagian pertama, Umar bin Khattab kalau sudah masuk dalam tafsir Al-Quran tidak bertanya kepada yang lain, hanya bertanya kepada Ibnu Abbas. Dan anda tahu Abdullah bin Abbas ketika Nabi Muhammad meninggal itu baru umur belasan tahun, disebutkan 16, 17 atau 18 tahun, masih sangat muda tapi sudah seperti lautan ilmunya. Karena dia menuntutnya kepada Nabi Muhammad SAW bahkan sejak kecil. Jadi ketika umur belasan itu sebelum 20 dan kemudian Nabi Muhammad meninggal, dia bahkan sudah menjadi faqih matang sekali. Untuk yang laki-laki, yang perempuan tentunya bini Nabi Muhammad atau istri Nabi Muhammad, Aisyah radhiyallahu anha. Itulah kenapa kemudian semua kita nuntut ilmu dari sejak dini. Anak-anak anda kalau misalnya sudah bisa diatur untuk tidak ribut di masjid, bawa. Sedikit banyak mereka mendengarkan yang disampaikan oleh seorang ustaz di sini. Ya jemaah, di momen-momen tertentu, Kanzu aja bisa ingat apa yang saya sampaikan. Ketika dia nonton khazanah gitu ya, ini sudah nih sampaikan apa waktu itu. Ingat dia. Padahal dia main-main di luar sana. Tapi berseliweran di telinganya, ya ini tentang agama, ajak. Karena kitanya bisanya, kita, ya ini mungkin sudah rada tua, anak kita barang. Bawa jamaah. Apalagi kemudian mereka sudah lulus SD, sudah lulus SMP, wah pesantren kan aja sudah. Aset anda sebelum anda meninggal. Mereka yang mendoakan anda sebelum anda, setelah anda meninggal. Bahkan bisa jadi surga anda setiap hari levelnya naik, karena mereka menjadi anak yang soleh atau soleha. Wallahualam bissawab. Dan itu diantara tips mencetak anak soleh. Pendidikan agama sejak dini. Sejak mereka sangat muda. Ingat jamaah, Nabi Muhammad bahkan kala itu mengajarkan masalah takdir kepada anak kecil. Ingat sabda Nabi Muhammad, ya gulam, ya gulam. Bukan tentang yang bismillah, yang ihfadillah yahfadka. Itu kan di awal sabdanya beliau menyebutkan ya gulam, hai anak kecil. Gulam itu berarti 5, 6, 7 tahun, masih kecil. Kata Nabi Muhammad SAW, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Hai anak, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jaga syariat, jaga hukum, jaga batasan-batasan yang Allah telah bikin. Ada perintahnya, gawi, ada larangannya, tinggalkan. Anak kecil ini, jagalah Allah, jaga syariatnya. Niscaya Allah akan menjagamu. Jauh dari keburukan, jauh dari teman yang buruk, jauh dari komunitas yang buruk. Kenapa? Karena anda menjaga hukum Allah, Allah akan jaga anda. Allah akan jauhkan anda dari keburukan. Itu diantara bentuk hidayah, taufiq. Anda enggak ngerasa itu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu minta tolong, minta tolonglah hanya kepada Allah. Tauhid. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, "Law ijtama'atil ummah ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak aw kama qan." Wahai anak, anak kecil nih, sekarang Nabi Muhammad mau ngomongin takdir nih. Bab takdir Nabi Muhammad sebutin kepada anak kecil. Wahai anak, jika semua umat mereka bersatu untuk mencelakaimu, niscaya mereka tidak bisa memberikan kamu celaka, madarat, kecuali satu madarat atau celaka yang memang Allah sudah tentukan, takdir. Sebaliknya, jika mereka berkumpul untuk memberikan kamu manfaat, mereka tidak bisa berikan kamu manfaat kecuali manfaat yang Allah telah tentukan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan suhifah, lembaran takdir lauhul mahfuz sudah kering. Enggak bisa dirubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa kalau bukan masalah takdir itu? Anak kecil. Jadi ajak anak kita untuk belajar. Masukkan mereka ke sekolah-sekolah agama. Manfaat untuk diri mereka pribadi, nanti bermanfaat untuk orang lain. Yang mengais pahalanya, Anda. Mau tidak mau Anda akan kecipratan kebaikan yang dia lakukan, karena anak ini baik, hasil dari Anda. Anak itu tidak meniatkan amalnya untuk kita saja, kita dapat. Wallahu a'lam bishawab. Bikin mereka faham tentang agama. Lanjut. Nah, tadi sudah kita sebutkan mustahilnya, yakni seorang sahabat yang didoakan faham agama, yang didoakan faham tafsir, yang tidak ada para sahabat pun yang menyelisih fatwanya, mustahil, salah dalam fatwanya. Artinya, makna sebaliknya, tidak mungkin ada generasi berikutnya lebih afdal dibandingkan sahabat ini. Tidak mungkin ada orang yang datang setelah beliau kemudian mengalahkan fatwanya. Tidak mungkin generasi berikutnya tahu kebaikan, mereka enggak tahu. Ini orang terbaik. Bahkan saya ingat sekali satu sabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Al-Baihaqi. Kala itu Abdullah bin Abbas menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW tentang yakni bahwasanya haji itu yang paling utama itu haji tamattu'. Umrah dulu di bulan-bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah, sepekan pertama Dzulhijjah, baru hajian. 8 sampai 13 Dzulhijjah. Itu haji paling afdal. Tak taunya ada yang interupsi. Bukankah Abu Bakar As-Siddiq, bukankah Umar bin Khattab melarang haji tamattu'? Padahal larangan tamattu' dari Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq itu karena ijtihad. Bukan berarti kemudian itu tidak afdal, tidak, karena kondisi kaum muslimin, ekonomi, keuangan kaum muslimin kala itu tidak sekuat itu. Karena kalau melaksanakan haji tamattu', berarti harus bayar sembelihan. Fisik yang harus jauh lebih kuat karena lebih panjang atau lebih banyak rentetan ibadahnya. Mereka berfatwa berdasarkan ijtihad bahwasanya tahun ini nih haji misalnya jangan tamattu' dulu karena berat. Mungkin qirankah menggabungkan umrah dan haji atau ifrat haji doang. Seseorang interupsi dengan mengatakan bukankah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab melarang haji tamattu', padahal larangannya berdasarkan ijtihad. Bukan kemudian melarang orang haji tamattu', enggak. Kondisi kalian sekarang tidak memungkinkan untuk haji tamattu. Pendapat mereka berdua. Marah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata beliau radhiyallahu, hampir saja langit Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan bebatuan azab untuk kalian. Kenapa? Karena saya menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW tapi kalian mengatakan perkataan Abu Bakar dan Umar. Bayangkan dua sahabat yang mulia. Tapi bagi beliau, ini berarti membenturkan perkataan sahabat berdasarkan ijtihad dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Faqihnya beliau, pintarnya beliau dalam masalah agama. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah, lanjut. Kemudian ada seorang dari kalangan mutaakhirin berfatwa setelahnya dengan fatwa yang bertentangan dengan fatwa beliau. Lalu kebenaran ada bersama orang mutaakhirin, sehingga ia dan yang taklid kepadanya memperoleh kebenaran tersebut, sedang kebenaran itu tercegah dari Ibnu Abbas dan para sahabat. Gak mungkin kemudian ada orang di generasi berikutnya berfatwa kemudian lebih baik, lebih bagus, lebih dekat dengan kebenaran dibandingkan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kenapa para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu ajma'in adalah sebagai hujjah, barometer bagaimana kita memahami agama ini, yaitu dengan faham mereka. Karena salah satu di antara mereka Nabi Muhammad doakan, dan doa Nabi Muhammad pasti makbul untuk faham tentang din, agama, hukum-hukum syariat, dan kemudian ta'wil tafsiran Al-Quran secara umum. Dia sangat faham. Wallahu a'lam bishawab. Makanya, yani ketika membaca tafsir Al-Quran, Anda selalu akan dapatkan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di banyak ayat, bahkan mungkin semua ayat ya. Atau ketika Anda baca Ibnu Katsir, itu mesti itu. Dan berkata sahabat Ibnu Abbas dan yang lainnya disebutkan. Sahabat yang lain, tabi'in yang lain, tabi'ut tabi'in yang lain disebutkan. Tapi mesti Ibnu Abbas nomor satu. Cek aja di Ibnu Katsir. Mesti seperti itu. Karena ini yang paling ahli. Radiyallahu anhu Abdullah bin Abbas. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, sampai di sini yang bisa ulun sampaikan berkaitan dengan dalil nomor 35. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang lain untuk dalil-dalil berikutnya, karena yang berikutnya cukup panjang. Saya lihat kita pending di pekan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Siap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, bagaimana menyikapi orang yang bertanya kenapa tidak mau bergabung atau mendengarkan ceramah Ustaz yang bukan manhaj salaf? Karena setiap ada kajian di tempat saya bekerja, biasanya saya langsung pulang diadakan setelah pulang kerja. Maksudnya diadakan pengajian mungkin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ini perlu detail menjawabnya kepada orang yang bertanya ya. Apalagi misal Anda tahu dia hanya orang yang baru awal-awal ngaji. Kenapa yakni sebagian ikhwah kemudian picky ya, sangat memilih? Karena sudah belajar lama. Ketika semua didengarkan, tak taunya banyak syubhat yang rancu, yang mencampur adukkan pemahaman. Akhirnya mereka harus pilih. Itulah yang terjadi kepada sebagian ikhwah. Ketika mereka di awal-awal kemudian ingin tahu bagaimana pemahaman seorang ustaz, sini ikut, sana ikut, sini ikut, sana ikut, malah runyam pemahamannya. Apalagi misal di kajian tertentu, ustaznya kemudian selalu mengejek, bahkan mungkin menistakan ustaz-ustaz yang kemudian berafiliasi kepada salaf. Mereka juga bete kan, tiap pengajian kenapa ngejek terus isinya, berhenti mereka ngaji. Introspeksi tentunya untuk ustaznya, kenapa teman-teman berhenti mengaji di Anda, karena Anda isinya cacian doang. Anda tidak mengajarkan ilmu kepada mereka, yang ada Anda mencaci maki ustaz yang lain di depan majelis Anda. Mereka orang yang terpelajar. Mereka bukan orang yang bodoh-bodoh amat. Ngapain kemudian ke masjid ikut pengajian pengen dapat pahala, isinya dapat caci maki. Berhenti mereka. Anda yang harus introspeksi untuk ustaznya. Tapi untuk teman yang seperti ini, maka berikan dia, suruh dia sabar dulu. Anda boleh ikut pengajian di sana sini, tapi ingat, ikut juga kajian salaf. Nanti Anda akan punya filter. Ingat, kenali kebenaran, Anda akan tahu siapa yang berjalan di atas kebenaran, bukan orangnya. Bukan karena ustadz fulannya Anda menghadiri pengajian, karena yang dia sampaikanlah yang Anda ikuti. Sama seperti ketika seorang mengikuti pendapat imam madhab, yang dia sampaikanlah yang kita ikuti. Bukan karena sosok orangnya, pokoknya asal Imam Syafi'i kami ikut. Enggak, beliau manusia, beliau punya salah. Tapi selama yang beliau sampaikan sesuai dengan firman dan sabda, dengan pemahaman para sahabat, ikut kita. Jadi ikutnya itu kebenaran. Berarti prakteknya Anda ngikuti Nabi sebenarnya. Cuman perantaranya alim ini, ulama ini, ustadz ini. Ikuti kebenaran, Anda akan tahu siapa yang berjalan di atas kebenaran. Bukan orangnya atau sosoknya. Wallahu a'lam bissawab. Kebenaran betul bisa datang dari siapapun, tapi berguru Anda harus milih. Jangan sampai kemudian karena Anda menjadi orang yang disebutkan dengan istilah open minded ya. Pokoknya orang yang terbuka. Tatanya malah rancu. Karena bisa jadi yang menyebarkan syubhat retorikanya lebih bagus. Bisa jadi yang menyebarkan syubhat cara ngomongnya bisa menyihir. Sedangkan ustaz-ustaz salaf lempeng, kadang mungkin bikin ngantuk. Firman, sabda, perkataan sahabat, firman, sabda, perkataan ulama, ngantuk Anda. Yang lain, wah, dia kemas dengan indah. Tapi syubhat sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, yani mungkin yani Anda kasih dia waktu. tapi kemudian dia nanti akan punya filter sendiri. Tapi kalau selama yang dia pelajari banyak di luar sana, bukan bahasan prinsip, bukan manhaj, bukan akidah, bukan tauhid, dia enggak akan punya filter. Kalau pembahasannya fikih, pembahasannya akhlak, adab, Anda enggak akan punya filter. Kecuali Anda belajar prinsip rukun iman, manhaj seperti sekarang, Anda tahu akhirnya bisa membedakan, akhirnya Anda punya filter. Minimal kemudian ketika Anda ngaji di banyak tempat, di sini Anda hadiri yang prinsip-prinsip. Kayak kemarin misalnya. Jadi Anda tahu bersikap. Siapa orang yang berkata dengan kata-kata kekufuran hingga mengeluarkan dia dari Islam? Siapa orang yang melakukan perbuatan kekufuran hingga mengeluarkan dia dari Islam? Jadi prinsip dia tentang keislaman jadinya jelas. Kalau itu tidak dipelajari, nanti Natalan Anda ikut, nanti kemudian gongsi facayan Anda ikut. Anda ikut semua, kenapa? Anda enggak punya prinsip. Anda enggak belajar prinsip. Bagaimana akidah Islam yang benar? Hingga kemudian semua agama sama, hingga kemudian semua orang juga nanti capai ke surga juga dengan jalan-jalan yang berbeda. Runyamlah di situ akidah Anda. Kenapa? Karena awalnya tadi berlandaskan saya kan open minded. Padahal harus Anda memilih. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian apakah apabila ada kajian di rumah dengan mengundang ustaz manhaj salaf, itu termasuk bermajlis seperti datang ke masjid? Tidak. Keutamaan majlis ta'lim di masjid tidak bisa kemudian dimiliki oleh majlis yang bukan di masjid. Kebaikan ada di auditorium, di aula, di rumah. Kemuliaan ada, keutamaan ada, bahkan ada malaikat-malaikat yang khusus bertebaran di muka bumi nyatat orang-orang yang begitu yang sedang melakukan kebaikan. Bahkan mereka saling panggil satu sama lain dengan mengatakan halumu ila hajatikum. Saling memanggil mereka satu sama lain antar para malaikat. Halumu ila hajatikum. Yuk mari sini untuk tujuan kalian bertebaran di muka bumi. Sini, ini ada orang yang sedang majelis taklim. Dicatat kebaikan. Cuman yang di masjid itu tidak berlaku untuk yang di luar. Empat keutamaan. Kata Nabi Muhammad SAW, illa nazal alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini hanya berlaku di masjid. Tidak ada satu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Kalau semua tempat sama, Nabi Muhammad enggak usah ngomong rumah-rumah Allah. Nabi Muhammad sebutkan rumah di antara rumah, masjid atau musalla. Mereka bertadarusan di sana. Di antara makna tadarus, seseorang membaca, yang lain mendengarkan. Bukankah Allah membacakan firman Allah kepada pian, serta Nabi Muhammad kepada pian? Mereka membaca kitabullah dan mereka bertadarusan. Kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Saking tenangnya pengajian, biasanya ngantuk. Karena pengajian itu menenangkan. Anda punya teman yang susah tidur, bawa ke pengajian. Apa tuh? Apa tuh? Anemia. Apa? Insomnia. Aduh, kurang minum saya. Insomnia, orang yang susah tidur. Siapa ngaran pian? Nia aja. Panjangnya insomnia aja. Ngaran heh. Jamaah. itu pertama. Wa ghasyiyat humur rahmah, mereka diliputi kasih sayang Allah, makanya Anda pulang bawa kasih sayang. Itu keutamaannya majelis taklim, keutamaannya masjid. Doa pergi ke masjid kan minta cahaya. Di masjidnya pulang Anda enggak ikut pengajian aja, Anda pulang bawa cahaya. Di masjidnya Anda ikut pengajian, Anda bawa kasih sayang Allah. Cahaya ilmu, kasih sayang Allah. Wah, akhirnya rumah tangganya adem ayem ya. Kenapa? Dari masjid suaminya bawa. Ah, ini rumah tangga yang sering cekcok nih. Ah, Anda cek tuh suaminya tuh. Biasanya jarang ke masjid. Tidak ada cahaya yang dia bawa dari masjid. Tidak ada kasih sayang yang dia bawa dari masjid. Yang ada, ah, panas. Apalagi kemudian penghasilannya panas. Ah, repot. Itulah keutamaan kenapa laki-laki ke masjid. Dari masjid dia pulang bawa cahaya Nur Aini. Bobi ini sekalinya. Deng, aku dari masjid, alhamdulillah bawa cahaya kakak, bawa pang nih dalam sosok. Cahaya Nur Aini, akhwat bini kedua. Ya Allah. Maksudnya ini abstrak ya. Cahaya di situ abstrak ya. Bisa bermakna rahmat, kasih sayang, bisa bermakna macam-macam ya. Wallahu a'lam bissawab. Makanya kan doanya itu dibaca, Pak, kalau ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran shimali amam. Semua doa ke masjid. Ada doa ke masjid. Ya Allah, berikan pada hatiku cahaya, pandanganku, penglihatanku, lisanku, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Ya Allah, kasih aku cahaya. Itu doa ke masjid. Pulang Anda bawa. Rahasia di balik kenapa laki-laki ke masjid. Pulang bawa cahaya. Bisa jadi juga kemudian wajahnya memang bercahaya. Karena apa? Karena ketaatan. Bukan orang yang kemudian bermuka suram padahal kulitnya putih. Ulun punya teman-teman dari Afrika, luar biasa hitam. Kalau tertawa, menyeramkan. Bukan karena giginya putih ya, rada kuning. Jadi kan menyeramkan ya. Tapi tetap aja wajahnya bercahaya. Lawang orang sholat terus. Tidak bisa diterangkan. Ini sesuatu yang abstrak ya. Kita bisa, wah luar biasa. Anda kalau ketemu orang baik aja, Anda ngerasa kok. Bertamuan misalnya lah. Tapi dengan orang baik. Anda ketika bersalaman pun ngerasa, ini orang baik. Nama dari wajahnya kelihatan. Gak bisa diterangkan. Tapi pian punya rasa itu. Sebagaimana, yakni orang lain juga kepada kita. Kita menyimpan begitu banyak keburukan. Kita menyimpan begitu banyak kemaksiatan. Kita rahasiakan begitu banyak kemaksiatan. Orang pun akan tahu. Ini hanya acting. Gak bisa dipungkiri dari wajah. Walaupun Anda kemudian untuk yang akhwat misalnya, Anda facial setiap bulan 2-3 kali, bening, kelihatan kok, tidak bisa dipungkiri. Entah itu ketaatan yang muncul di wajah mereka, atau na'udzubillah juga kemaksiatan. Perkataan Imam Muqayyim, imbas buruk kemaksiatan itu berimbas di wajah, suram. Wallahu alam bissawab. Wallahu alam bissawab. Lanjut. Wah masih banyak nih ya. Pakai diketik nih, masya Allah ya. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Akhir-akhir ini saya sedang bingung karena saya menjadi peserta BPJS. Apa sih panjangannya? BPJS itu apa? Apa kepanjangannya BPJS? Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Siap-siap. Pokoknya mirip-mirip dengan apa itu? Apa? Ya itulah ya, asuransi lah ya, asuransi. Selain persoalan hukum BPJS itu sendiri, saya salah satunya tentang rencana kenaikan tarif menjadi 100%. Selama ini berapa gram? Selama ini berapa? Yang pernah ikut berapa? Berapa bayarnya sebulan? Preminya? 80 ribu? 80 ribu, berarti jadi 160 ya. Kan ada kastanya juga ya. Ada level-levelnya juga ya. Yang paling kelas mana? Yang paling tinggi berapa, Pak? 80 paling tinggi. Oh, 80. Itu kalau misalnya kita enggak sakit enggak bisa diambil tuh duit. Oh, enggak bisa. Ketika kita baru setor 80 kemudian kita scan jantung hampir 6 juta, itu duit siapa yang bayar, Pak? Iya. Saya mau ajak Anda berpikir aja. Anda ikut bertahun-tahun nih, duit Anda bisa sampai puluhan juta. Qadarullah Anda gak sakit. Entah Anda menjaga hidup sehat atau karena banyak maksiat aja, jadi gak sakit. Karena kalau sakit itu mengingatkan Anda banyak dosa. Anda gak sakit. Bisa diambil? Gak bisa. Zolim gak? Zolim dong, duit saya. Ada unsur kezoliman. Unsur kezaliman yang sama, sebaliknya Anda baru bayar 2 bulan, 2 kali 160 ribu, tapi biaya scan Anda 6 juta, duit siapa itu? Duit orang. Zolim Anda sama orang. Belum lagi kemudian kita bayar sesuatu dan kita dapat sesuatu yang gak jelas. Yang kita bayar jelas nih duit, tapi bayar sesuatu yang gak jelas. Kenapa? Karena kita gak tahu kita bakal celaka atau tidak kan? Kita gak tahu kita bakal celaka atau tidak. Ini transaksi apa ini? Goror. Anda membayar sesuatu yang jelas, tapi timbal baliknya gak jelas. Wallahu alam bisa. Cukup dua alasan ya. Dan banyak alasan-alasan yang lain. Kalau misalnya, ini kata Ustaz Irwandi ya, kalau unsur kezalimannya bisa dihilangkan, mungkin boleh. Mungkin boleh. Tapi unsur kezalimannya kayaknya, dan subhanallah, setiap tahun, saya dari info dari seorang dokter ya, negara itu ngutang miliaran setiap tahun. Belum dibayar ke rumah sakit itu belum dibayar. Per tahunnya berapa pak? Tetean pak. Triliun, bukan miliar. Per tahun. Yang belum dibayarkan pemerintah ke rumah sakit itu. Zalim gak? Zalim lagi anda dengan orang yang di rumah sakit. Apalagi misalnya swasta. Subhanallah, ilmu yang mereka dapatkan selama ini mahal, peralatan yang mereka berikan selama ini juga mahal, anda cek kemudian enggak dibayar. Kezaliman demi kezaliman. Wallahu a'lam bishawab. Nah sekarang pembahasannya, saya ingin berhenti keikutsertaannya, tapi ada yang bilang bahwa jika tidak dibayar atau berhenti nanti tidak bisa mengurus izin usaha, SIM, bahkan STNK. Gitu ya. Dulu awal-awal BPJS, karena waktu itu ulun punya karyawan 6, ulun harus ikut. Awal-awal, waktu itu bukan BPJS sih, jam sostek. Ulunnya sebagai yang punya CV atau perusahaan harus ikut membawahi semua karyawan. Ya harus ikut. Kalau enggak nanti kemudian banyak masalah yang saya akan dapatkan. Begitu selesai, saya tutup, bahkan CV-nya pun saya nonaktifkan. Di bawah tekanan memang terkadang kita jamaah dari peraturan-peraturan yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Banyak hal yang kita lakukan, dari banyak perbuatan yang kita lakukan sekarang memang bertentangan. Tapi siapapun di antara kalian mungkin bayar pajak ya. Bayar pajak, bayar pajak. Itu kezaliman sebenarnya. Tapi kita kan bayar. Kenapa? Banyak masalah yang nanti dihasilkan berikutnya kalau kita gak bayar. Macam-macam masalahnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada anda, dan kita ikut bukan berarti kita rela. Kita ikut dengan kezaliman bukan berarti kita rela. Kita mengingkarinya. Bahkan pengingkaran mungkin yang paling bawah, nasihati kita enggak bisa. Yang kita bisa hanya mengingkarinya. Siapa lagi? Kada kawa. Wallahu a'lam bishawab. Misalnya pian 4 dan pian garing pakai duit seorang gini. Biar aja duit pian itu infakkan aja untuk orang lain. Nah, niatkan infak aja sudah. Karena gak bisa keluar. Yang lu tahu gak bisa keluar. Sampai mati pun gak bisa keluar. Harus yang bersangkutan yang memberhentikan akunnya. Kayak apa? Mati suruh hidup lagi kan? Pak, hidup semua pak ayah. Tutup anu akun pian. Oh iya kaya hidup. Maka sudah diberi kain kafani. Datang ke kantor. Maaflah, sudah hendak ya, malaikat menghadangin lah. Tetangkal pertanyaan malaikat, anu ulun mati lah akun, ulun mati sudah. Ya Allah, aneh-aneh saja peraturannya. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya kebaikan yang lain banyak ya. Masih banyak kebaikan yang lain. Di antaranya nikmat amannya negeri ini ya, syukuri ya. Tentang kezalimannya bersabar saja ya, bersabar. Ya. Kita taat, kita tetap berpahala di bawah kezaliman. Mereka zalim terus, mereka berdosa kok. Allah enggak tidur. Allah enggak tidur. Semuanya kecatat. Anda kira enggak kecatat semuanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon nasihatnya untuk kami para akhwat. Nah, minum dulu. Siap. Mohon nasihatnya untuk kami para akhwat yang terkadang masih mudah kena gombalan maut. Singkatannya gomut ya, gondalan maut. Gombalan maut dari para ikhwan. Karena memandang manhajnya. Bahkan tak jarang kami mau dan tidak keberatan dipanggil sayang. Mohon nasihatnya dan tegurannya Ustaz. Siap. Jazakallahu khair. Doakan kami para akhwat yang belum menikah agar segera didatangkan ikhwat ikhwan yang tepat. Amin. Enggak, dia pakai P, saya doang pakai F ya. Saya rubah sedikit redaksinya ya, biar mantap. ya Allah. Jangan sekali hukumullah, panggilan sayang itu sama levelnya dengan makanan yang terbuang. Hei sayang. Hei, sorry. Jamaah. Ganti ajalah panggilannya ya. Atau panggilannya disingkat jadi saya. Panjangnya syaiton ya. Saya kita kada makanan kah? Syaiton sekalinya. Sebenarnya bukan sebenarnya harusnya perkataan ini tidak keluar kecuali jika Anda sudah halal saja. Yang akhwat harus tahu batasan, yang ikhwan juga harus tahu batasan. Ketika Anda sedang berproses ya, ana antum aja, karena terkadang proses pun di antara praktek prosesnya pun mungkin Anda berhubungan cicit dengannya yang penting-penting saja. Dan tidak perlu kemudian sayang-sayangan, pakai ana antum saja. Wallahu a'lam bishawab. Demi menjaga hati mereka lemah. Dan jangan kemudian Anda memanfaatkan kelemahan mereka dengan panggilan tersebut. Jangan ya. Kita yang harus tahu diri, khususnya para ikhwan, yakni hati-hati dengan kalimat-kalimat yang seperti ini, mereka lemah. Akhirnya kemudian fitnah terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Jangan ungkapkan yakni panggilan atau kata-kata yang seperti ini kecuali Anda memang sudah halal saja. Sebelumnya yang datar saja dan yang penting-penting saja. Karena tidak sedikit kemudian perantara tidak ada, mahram tidak ada, tapi harus ada komunikasi. Maka ini boleh, dan ingat jangan bermudah-mudah, boleh tapi tentunya dengan batasan yang jelas. Info yang kita apa yang kita ingin dapatkan apa, dapat sudah cukup. Wassalam. Jangan kemudian chit-chat tidak jelas ya. Nanti ngalor ngidul enggak jelas. Nanti syaitan akan masuk. Ya, cukupkan dengan informasi yang Anda inginkan dapat cukup. Toh tujuannya kemudian insyaallah untuk sebuah yakni pernikahan. Dan itu tentunya kasus-kasus yang khusus. Tapi kalau misalnya sudah ada perantara, cukupkan dengan perantara. Bahkan mungkin antar orang tua misalnya Anda ikut main jadi aja udah. Karena sudah jid. Biar sama-sama orang tua kemudian yang membicarakan baik-baik. Ibu Anda dan ibu dia. Atau bapak Anda dengan bapak dia. Atur semuanya. Pokoknya terima jadi dah. Wallahualam bissawab. Tapi kasus khusus, dia tidak ada mahram. Perantara pun misalnya enggak ada, maka boleh. Tapi ingat dengan batasan yang jelas ya. Jangan bermudah-mudah, karena syaitan selalu mengintai. Entah Anda masuk ke dalam kemaksiatan sebelum pernikahan, atau kemudian mereka akan hancurkan hubungan itu. Mereka akan hancurkan hubungan itu. Karena ketika Anda ingin menikah, syaitan sangat benci. Nah, berkaitan dengan, yakni semoga ada ikhwan yang tepat ya. Semuanya lah insyaallah ikhwannya juga mendapatkan istri yang tepat, akhwannya juga demikian. Masing-masing dalam penantian ini perbaiki diri sama-sama hingga kemudian Anda mendapatkan yang layak karena Anda sudah baik insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang saya sedang bantuin dua. Saya sedang bantuin dua pasang ya. Mudah-mudahan yakni sampai ke pernikahan. Amin. Yang satunya yakni janda dan duda, cie. Yang satunya tidak ya, yang satunya tidak. Mudahan bisa deal under deal ya. Allah bisa. Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallahu. Ustaz, apa hukum dari kepidaraan? Apa itu? Kepidaraan itu prakteknya gimana? Belum sering dengar juga, tapi prakteknya gimana sebenarnya? Hah? Apa digawil setan? Isengnya setannya lah menggawil. Ya Allah. Gimana? Ada yang bisa terangkan? Kepidaraan? Hah? Oh, di janari. Itu kan praktek setelah kepidaraan. Atau penangkal sebelum kepidaraannya itu apa? Kesambet kalau bahasa. Oh, kesambet. Siap. Yang rayuannya maut tadi itu akhwat bisa kesambet tuh sama ikhwan. Ikhwan rayuannya maut ya. Kenapa pian ulun kesambet ya? Dirayu ikhwan ya, rayuannya maut ya. Rayuan 2020. Jamaah. Berkaitan dengan kalau misalnya kita ingin menghindari kita atau anak kita dari kerasukan jin atau syaitan, Kan Nabi Muhammad sudah ajarkan kita begitu banyak doa, zikir, ritual penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjadi. Pembahasannya sekarang kepada anak-anak. Mungkin mereka masih kecil, mereka belum bisa kemudian bahkan kita tuntun untuk baca doa, maka kita sebagai orang tua harus aktif dan ini berdasarkan ijtihad ya. Contoh doa sebelum tidur misalnya. Maka Anda membacanya, Anda yang meniupkannya dengan sedikit tempias ke tangan Anda, Anda usapkan ke anak Anda. Bentuk penjagaan. Al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Dibaca, bukan al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Enggak, dibaca. Tiup dengan sedikit tempias, kemudian usapkan. Kemudian anaknya muntah. Lahap wae. Bau harum mentung pian wae. Jangan lupa Anda sikat gigi dulu ya, sikat gigi dulu ya. Sebenarnya tips untuk mabok itu mudah ya. Anda enggak usah sikat gigi, kemudian Anda gunakan masker, Anda nafas di dalam, Anda masukin sendiri. Teler ya kenapa? Bau mulut Anda sendiri ya, mabok ya. Enggak usah minum-minuman keras, Anda mabok ya. Bau harum mentung seorang. Sudah. Penjagaan. Bukankah sebelum Anda menyetubuhi istri Anda dulu doa? Ketika anak lahir doa. Kemudian penjagaan itu juga Anda lakukan. Jauh mereka insyaallah dari yakni syaitan apa? Nabi Muhammad yang ngomong bahwasanya jika seorang laki-laki sebelum datangnya istrinya dan berdoa, Allahumma jannibna syaitana jabu ajadni bisyaitana ma razaqtana. Doa paling hafal ya. Bahkan sebelum menikah pun ya, di zaman pesantren doa paling hafal itu. Doa menyetubuhi istri. Dan ini kewajiban laki-laki. Istri enggak perlu. Istri hanya wajib mengingatkan. Kak, sudahkah? Sudah. Istri hanya mengingatkan ya, sorry. Yang jomblo wah, mampus loh. Ya, ini kewajiban suami. Baca, jangan lupa. Jika Allah takdirkan dari persetubuhan tersebut seorang anak, kata Nabi Muhammad, lam yadurruhu syai'un abada. Tidak akan ada yang bisa memadharati anak tersebut selamanya. Itu sebelum Anda, ketika Anda menikah pun kan Anda sudah mendoakannya kan? Tameng demi tameng loh. Di malam pertama Anda kan mendoakannya. Kata Abu Dawud, bahkan doa itu disebutkan dengan memegang ubun-ubunnya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaih. Pegang ubun-ubunnya. Sebelum atau setelah Anda salat mengimaminya boleh, dan itu adalah sunnah para sahabat. Dari Nabi Muhammad enggak ada memang, tapi dari para sahabat mengimami istri salat. Karena sejak hari pertama itu syaitan berusaha untuk memisahkan Anda. Dari hari pertama itu, maka suruh dia sholat, kata Abdullah bin Mas'ud, suruh dia sholat di belakangmu dua rakaat, imami. Habis itu doakan dengan doa yang tadi, memohon kepada Allah kebaikannya, kebaikan tabiatnya, berlindung kepada Allah dari keburukannya dan keburukan tabiatnya. Sejak malam pertama, tameng satu. Sebelum bersetubuh, tameng dua. Setelah anak itu lahir, tameng tiga. Doa Nabi Muhammad untuk Hasan dan Husain. Bukan azan, anak lahir itu bukan diazankan, karena azan tujuannya untuk sholat. Anda suruh bayi Anda sholat. Maqasid syariah, syariah itu ada maksudnya. Azan untuk salat, sama juga azan di kuburan. Allahu Akbar sebelum di menguburkan yakni menguburkan mayit. Ada azan kan biasanya. Anda suruh si mayit salat. Kalau pindah bangun mananya, Anda mati dah ya. Sembahyang jualah ya. Ada tujuannya. Jadi tidak ada sampai level Hasan pun tidak ada riwayat untuk mengadzankan bayi. Yang ada doa. Doa Nabi Muhammad SAW untuk Hasan dan Husain. A'udzu bikalimatillah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli 'ainin lamah. Ya, doakan mereka. Tameng demi tameng, aman anak Anda. Apalagi kemudian dalam perjalanannya, ya setiap sebelum tidur Anda doakan kayak tadi. Jamaah, ulun pernah melakukan. Alhamdulillah ini terjadi. Ketika Lujain sakit, kemudian kata ibunya, "Kak, tolong diruqyah." Karena harusnya enggak panas, enggak ada keselio, enggak ada main-main yang kemudian saya gendong. Ya baca-bacain aja niat meruqyah. Di tangan ini panasnya tuh turun. Kita ngerasa. Bacakan untuknya Al-Qur'an. Jadi bapaknya, ibunya harus bisa pintar hafal sebagian dari ayat Al-Qur'an, bacakan anak sambil digendong, sambil mungkin di mungkin mereka sambil dodot ya atau apa gitu ya, atau minumannya Anda masukin obat misalnya tentu. Al-Fatihah kah, ayat kursi kah, dua ayat terakhir Al-Baqarah kah, ulang-ulang aja. Kemudian kul-kul kah, terserah. Tapi niatnya meruqyah. Dingin di tangan ini langsung. Ding, hampir. No. Luar biasa ya. Wali juga loh ini berarti. Aduh, dengan keyakinan dan apa ya, pengharapan yang luar biasa waktu itu. Karena anak kalau sudah panas, aduh, itu kita takut. Karena mereka bisa step kalau panasnya terlalu tinggi. Step by step. And AKTB ya. Apa? New Kid on the Block ya. Doakan sambil ditimang, timang. Selesai, buang. Ya maksudnya tidurkan. Jadi seperti itu jamaah. Wallahu a'lam bisa. Kadang-kadang orang kan anu jamun kepideraan, ada yang pakai kapur lah, soal ada yang pakai janar lah. Wallahu a'lam bisa. Itu harus dibahas oleh Ustaz Zaidul Akbar mungkin ya. Apa manfaat kapur ya? Apa manfaat yakni janar ya? Wallahu a'lam bisa. Yang jelas tadi kita adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak kita. Apakah kemudian bermanfaat itu janar di sini, apakah dia menghangatkan gitu ya? Mungkin masuk akal. Ya, kapur mungkin ya. Tidak lupa kemudian sirihnya. Suruh nginang anak kita ya. Ulang-ulang. Jadi pertanyaan belum selesai ya, saya sok tahu ya. Apa hukum dari kepidaraan? Siang. Kesambet ya. Berarti kalau Anda kesambet, Anda kosong. Kalau Anda kesambet berarti Anda yakni lagi kosong. Kosong. Astagfirullahalazim. Itu lain. Maksudnya Anda yakni aduh, makin malam makin error ya. Jauh dari zikir, jauh dari Al-Qur'an, jauh dari ketaatan, kosong. Wallahu a'lam bisa. Khususnya untuk para akhwat ketika mereka sedang haid, jangan Anda berkeyakinan ketika haid kemudian enggak baca apa-apa. Salah Anda. Doa mau tidur tetap, doa bangun tidur tetap, dzikir pagi tetap, dzikir sore tetap. Baca, bahkan baca Quran boleh. Terlepas dari perbuatan boleh atau tidak memegang mushafnya, tapi Anda baca Quran. Kenapa? Perlindungan dari Allah Anda akan dapatkan. Orang biasanya, perempuan biasanya kerasukan, usut penyusut mesti sedang haid. Kenapa? Karena beranggapan enggak boleh ngapa-ngapain, termasuk di antaranya zikir dan doa. Salah itu keyakinan. Tetap doa. Tetap doa. Paling empuknya perempuan diserang oleh syaitan momennya ya ketika haid. Di dalam tidur. Maka salah anggapan perempuan yang haid tidak boleh baca-baca, enggak boleh zikir-zikir, enggak boleh. Harus tetap baca. Ajar Nabi Muhammad harus Anda praktekkan. Wallahu alam bissawab. Tetap baca Quran ya, walaupun misalnya lewat gadget ya, tetap baca Quran. Atau misalnya mengulang-ulang hafalan surah-surah pendek. Tetap. Atau ritual doa-doa dan zikir Nabi Muhammad sebelum tidur, tetap. Dan zikir-zikir yang keluar rumah tetap doa, muasafat tetap doa, tetap baca. Karena itu semuanya perlindungan untuk Anda. Ustaz, apakah diperbolehkan atau tidak? Ini prakteknya itu ya yang saya bingung ya. Yang jelas saya terangkan, jika Anda ingin menghindari dari kesambet, maka Anda harus berlindung kepada yang menciptakan si syaitan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka berobat dengan ini agar menghilangkan pengaruh sihir dengan kunyit di beberapa bagian tubuh. Nah, ini prakteknya. Ketika sudah terjadi atau menghindari. Sebenarnya sudah terjadi kayaknya. Anaknya sudah kerasukan, baru kemudian pakai kunyit. Wallahu a'lam bishawab. Yani saya kurang paham tentang ini benda-benda yang dengannya mungkin jin enggak suka, apakah kunyit di antaranya? Saya enggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Karena kalau misalnya level sampai dimandikan kan memang ada sunnah menumbuk 9 lembar daun bidara, sidr. Menumbuk 7 kemudian campur air, airnya diruqyah, dibacakan dan dimandikan. Sidr ada. Kunyit saya enggak tahu. Kunyit saya enggak tahu. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Itu perlu dipelajari ya kunyit ya. Assalamualaikum Ustaz, terakhir ya. Bagaimana cara menyikapi dosen? Ini jumlahnya banyak ya. Jadi gurunya 12 dosennya. Bagaimana cara menyikapi dosen guru yang berjumlah 12 orang ya? Bagaimana menyikapi dosen guru tapi untuk ya ini level universitas itu dosen. Bagaimana cara menyikapi dosen yang mengatakan bahwa kita yang belajar manhaj salaf tidak memiliki mazhab dan beribadah sekehendak kita dengan tidak bermadhab. Oke. Okay. Ingin rasanya, bagus kata-katanya. Ingin rasanya kami angkat bicara. Kalau berat ya, bicaranya 3 kilo kan berat. Namun rasanya sikap tersebut tidak tepat. Oke, okay. Sebab akan mengundang debat. Sepertinya debat nama orangnya karena diundang. Mohon maaf juga motivasinya Ustaz. Siap. Iya. Sikap Anda benar untuk diam. Enggak perlu, apalagi Anda sedang di majelis, dia ngajar, kemudian dia menyudutkan dan Anda mendebatnya. Kalau Anda menang, dia malu. Enggak boleh Anda mempermalukan dia di depan umum. Kalau Anda ingin dialog, empat mata. Pak dosen ya, kita pemandiri kawakah keluar? Soal bawa tempat semak-semak pukulin. sorry. Itu dulu ya, itu praktek dulu ya. Karena kawa ribut sedikit, orang itu dibawa. Kawa kapan dari teman bawa pukulin. Kawa kapan upandir berdua? Silakan. Tapi Anda siapkan dulu ya. Anda siapkan teh. Anda siapkan materinya. Anda siapkan ilmunya. Anda siapkan bagaimana kemungkinan pertanyaan dan kemungkinan kemudian yakni reaksi dia ketika Anda menjawab. Siapkan. Juruslah istilahnya. Kalau dia nanya ini, saya jawab ini. Kemungkinan dia akan timpali dengan itu, saya jawab dengan ini. Siapkan semuanya. Karena Anda akan dialog. Berharap ridha Allah Subhanahu wa taala sangat mungkin karena dialog Anda dia tercerahkan. Karena bisa jadi selama ini mungkin dia enggak paham. Betul dia mengajar di level universitas, tapi mungkin enggak paham. Bermadzhab itu boleh, harus tidak. Bermadzhab itu boleh. Apakah harus? Enggak. Madzhab para ulama memudahkan kita memahami agama. Basicnya sebenarnya kita ittiba Rasul lewat para ulama ini. Yang kita ikuti adalah firman Allah, sabda Nabi Muhammad yang mereka terangkan cara memahaminya. Jadi hakikatnya ngikuti Rasul juga. Bermadzhab boleh. Apakah harus? Enggak. Karena dalam setiap permasalahan fikih, maka pasti kemudian ada pendapat jumhur ulamanya, itulah yang kita ikuti. Ketika Anda bermadhab, demi kemudian ingin memahami satu makna firman atau sabda, silakan. Tapi Anda jangan fanatik. Ketika Anda ikut madhab Imam Syafi'i, Anda kemudian menyalahkan semua yang lain. Anda ikut madhab Imam Ahmad, Anda menyalahkan yang enggak. Mereka manusia. Yang boleh itu adalah mengikuti kebenarannya mereka sampaikan. Kalau Anda fanatik dengan imamnya, Anda berarti menjadikan imamnya Nabi. Anda menjadikan imamnya seperti Nabi. Yang enggak punya salah. Enggak, dia manusia, dia bersalah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bermadhab, boleh. Apakah harus? Enggak harus. Dia memudahkan kita memahami syarat ini. Kayak Imam Syafi'i. Begitu banyak kemudian prinsip-prinsip yang beliau buat, kaedah-kaedah yang beliau buat, memudahkan kita memahami Imam Syafi'i pencetusnya. Di antara pelopor ilmu qaid fikih, usul fikih Imam Syafi'i. Untuk kita lebih mudah memahami agama. Apa kalau enggak kemudian ikut pendapat beliau? Harus? Tidak. Boleh? Silakan. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan dalam setiap gerakan salat kita misalnya, dari takbiratul ihram sampai salam, mesti ada khilafnya di kalangan ulama dan kita mengambil salah satunya kan. Ikut mazhab tertentu kita. Tapi namanya itu adalah taqlid khas, mengikuti pendapat seorang ulama untuk bab yang khusus. Bukan semuanya, pokoknya perkara sembahyang semua pendapat Imam Syafi'i yang gue pakai, salah Anda. Anda pasti salah. Perdebatan masalah takbiratul ihram, apakah memang harus angkat tangan atau kemudian cuma ngomong doang? Khilaf. Ambil salah satunya. Setiap gerakan, perpindahan gerakan harus kemudian dengan mengangkat tangan. Apakah kemudian gerakan duduk di antara dua sujud dan sujud juga dengan takbir? Khilaf. Ambil pendapat salah satunya. Simple. Di setiap permasalahannya mesti ada pendapat jumhurnya. Itu yang kita ikuti jauh lebih aman. Bukan berarti terkadang pendapat yang lebih sedikit atau yang marju kemudian pendapatnya lebih ringan, enggak. Seperti perkara cadar, Imam Ahmad sampai level mewajibkan pakai sarung tangan perempuan itu. Jumhur mengatakan bahwasanya perempuan semuanya aurat kecuali wajah dan dua telapak tangan. Pendapat Imam Ahmad bersendirian, tapi lebih, bukan lebih ngeri, lebih ekstrim sebenarnya. Dia sampai level bukan cuma tutup wajah, pakai sarung tangan. Ada sebagian akhwat yang mengambilnya, monggo, tapi Anda jangan wajibkan kepada yang lain. Silahkan ambil. Karena itu lebih berat. Wallahu alam bissawab. Wallahu alam bissawab. Pakai sarung tangan kemana-mana, warnanya putih, sini ada bintik-bintik kuningnya. Sarung tangan tukang gitu ya. Maksudnya apa yang buat akhwat itu. Jadi begitu ya. Mungkin dia ya belum tahu itu. Ya, Anda harus menerangkannya. Anda harus menerangkannya. Pelajari, ilmui, cari timing yang tepat dengan perkataan yang lembut. Tugas Anda hanya menyampaikan, dia terima. Alhamdulillah, enggak ada masalah. Selama ada kebaikan yang dia sampaikan di kelasnya dengan yang ilmu yang memang dia tekuni, ikuti, hormati. Toh dia pasti lebih tua daripada Anda kan, hormati. Jaga sikap, jaga akhlak. Terkadang karena akhlak buruk kita kemudian satu pengajian jadi buruk. Satu oknum doang. Ini barusan saya baca aja nih, aduh mana handphonenya? Di sini. Saya baca, ini pengingat untuk semua kita ya. Jika ada salah satu di antara antum orangnya, maka kita, habis ini kita bawa ke semak-semak ya. Ya Allah. Jadi secara umum kasusnya adalah di sebuah grup WhatsApp sepertinya. Kemudian ini dia nih. Saya bacakan nih, mampus loh saya bacakan ya. Pokoknya ada nama grup gitu ya. Jadi perkataan dia adalah seseorang oknum yang kemudian menisbatkan dirinya ke kajian salaf. Ya. Mudah-mudahan enggak ada di antum orangnya. Ya. Karena biasanya yang begini-begini hadir cuma tabligh akbar doang yang begini. Ya. Mudah-mudahan enggak ada orangnya di antumnya. Karena biasanya cuma semangat doang. Sukanya kemudian mengejek orang. Jadi tentang seorang ustadz yang kemudian embel-embel titelnya umum. SEK. Ya, sarjana ekonomi atau S.Kom kah, sarjana komputer, terserah. Asa hendak ketawa tapi sopan. Ada orang titel SE bepandir masalah agama. Kenapa memangnya Ustaz Febri sarjana hukum? Kenapa memangnya? Hah? Aneh ini perkataan. Para ustaz yang kita kenal sekarang, mereka punya titel umum sebelumnya, tapi mereka mendalami agama bahkan lebih pintar daripada kita sekarang. Ustaz Aminur Baid, Ustaz Firanda punya titel-titel yang umum sebelumnya. Kemudian mereka mendalami agama. Misalnya mendalami agamanya ke pesantren, akhirnya mereka enggak dapat LC-nya, enggak dapat MA-nya, enggak dapat yakni doktornya. Dia tempelkan SE-nya, apa masalahnya memangnya? Yang penting yang dia sampaikan firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman yang benar dan kemudian diketahui di mana dia belajar. Oh, di pesantren Ustaz Fulan. Subhanallah. Kenapa Anda begini? Asa hendak tertawa? Ada orang titel SE bepandir masalah agama, asa lucu ae. Jamaahnya bungul juga, hakun mendengarkan. Nih. Terus disebatkan ke kajian salaf. Gara-gara satu orang, kemudian semua orang yang ikut kajian salaf gara-gara ente. Nantinya orang akan paham bahwasanya ini ustadznya pernah belajar kayak ini. Video saya hampir 500-an, cari. Video Ustaz Ahmad mungkin hampir 700-an, silahkan cari. Apakah kita pernah mengajarkan ke antum untuk berkata kasar kepada siapapun, apalagi orang mengajarkan agama? Enggak pernah. Cek aja. Video kita enggak ada editannya di sini. Bukan berarti enggak ada yang bisa ngedit, memang live. Ketika live selesai, jadi file. Enggak bisa diedit. Kalau sudah di YouTube, ya jadi milik YouTube. Kalau kita pengen hapus ya bisa. Subhanallah. Akhirnya imbasnya buruk. Perhatikan, saya melakukan pembelaan. Jadi yang lapor ini akhwat, dia ada di grup itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya juga ngaku-ngaku, saya bilang. Biasanya cuma ngaku-ngaku doang. Ikut kajian salah, padahal hadirnya tablik akbar doang. Ikut yang rame doang. Yang prinsip kayak gini. Yang kajian rutin kayak gini. Gak pernah hadir. Adanya di warung. Di warung ikut streaming mungkin. Gak tahu juga ya. Jangan-jangan hadir kalau tablik akbar doang. Wallahualam bissawab. Ada su'udzon dari saya jadinya. Dosa juga saya jadinya. Karena sikap anda buruk. Ingat ceritanya akh Ramadan. Karena dia kita tahu. Dulu dia ngaji ISIS dan dia ngajinya sembunyi-sembunyi. Begitu dia tobat, akhirnya ngaji sunnah dan dia ngaji terang-terangan. Tapi orang taunya dia ngaji ISIS. Ketika dia ngaji ISIS, dia sikapnya kasar, dia sikapnya keras. Ketika dia terang-terangan ngaji di sini, orang pahamnya, oh di situ berarti memang ngaji lah aja. Hingga sikap kamu kasar kemarin. Gara-gara satu orang. Dan kita klarifikasi lewat video ya, wallahualam bissawab. Nanti kan video berikutnya ya, kita akan wawancara teman-teman ex musisi ya, wallahualam bissawab. Ada yang ex pejudi juga bisa ya. Jangan ya, itu keji, perbuatan keji, gak usah ya. Dulu tata lu nancak ke Makau ya, judi kah? Lain, tukang sapu ya. Kemudian saya sebutkan, seperti yang saya sebutkan sekarang, Ustadz Febri itu sarjana hukum, biasa aja. Banyak yang mendalami agama, tapi sebelumnya mereka sarjananya umum. Tapi setelah itu mereka mendalami agama, sarjananya umum memang. SU, sarjana umum. Bahkan banyak ustadz gak ada titelnya. Antum cari titel Ustadz Yazid ini. Hah? Ada titelnya? Gak ada. Cari karangannya, sabrek karangannya. Gak akan orang bisa ngarang kalau kemudian pemahaman agamanya cetek. Gak bisa bikin buku begini. Makanya Al-Kulaini yang bikin bukunya rujukan Sahih Bukhari-nya orang-orang Syiah, itu bukan orang bahlul, bukan. Dia pasti punya yang di kepintaran. Cuman dia gunakan untuk hawa nafsunya. Untuk menopang hawa nafsunya. Berjilid-jilid loh bukunya itu. Wallahu Anam bisa. Lanjut, apa ini jawaban saya ini? Bahkan banyak ustaz yang enggak ada titelnya, tapi yang mereka sampaikan subhanallah. Bahkan mungkin jauh lebih dari hati, bukan cuma di lisan, lebih mengena kepada hati seorang. Kenapa? Mereka yakni jauh lebih ikhlas. Dibandingkan kemudian yang bertitel atau titelnya bahkan sangat panjang. Yakni kena syubhat kita dengan kepopuleran. Yang hadir sedikit sakit hati, diundang kemudian gak diamplopi sakit hati, apaan? Bahkan yang begini-begini banyak, bahkan antum banyak tidak tahu banyak ustaz yang dakwanya ke pelosok-pelosok, namanya gak pernah muncul di media, titelnya gak ada, tapi mereka mengislamkan orang, titelnya gak ada, tapi mereka dakwahnya menyentuh orang, subhanallah. Bingung saya ada ikhwan seperti ini. Santai aja. Yang penting yang disampaikan firman dan sabda dengan paham yang benar. Akhlak buruk oknum yang berarti orangnya yang error. Maka tidak adil jika kemudian di general ke semua yang ikut pengajian. Dia saja kemudian yang bermasalah. Wallahualam bissawab. Jika ada orangnya di kalangan antum, bertobatlah. Minta maaflah di grup. Kata-kata antum tidak menunjukkan antum belajar. Sekalipun misalnya si ustadz tersebut yani betul-betul yani hanya menyampaikan hal-hal yang ringan, bukan hak antum kemudian mengatakan bul untuk semua yang mendengarkannya. Subhanallah, wallahu a'lam bissawab. Ini enggak tepat ya. Dan juga menjadi video klarifikasi ya. Wallahu a'lam bissawab. Artinya di setiap pengajian pasti ada oknum errornya. Enggak berhak juga kemudian kita menuduh. Pokoknya pengajian Muhammadiyah, pengajian NU enggak. Gara-gara satu orang jangan ada kemudian general ke semuanya, enggak boleh. Kita melakukan pembelaan supaya tidak menjadi supaya tidak dituduh, kita pun jangan kemudian nuduh orang begitu. Satu orang yang bersalah, yakni jangan kemudian anda general ke semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Tapi terkadang sebetulnya yang terjadi, gara-gara satu orang bahkan jadi peribahasa kan. Gara-gara nila setitik, padahal kan nila besar ya. Kenapa setitik ya? Itu iwak lah. Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Makanya di pasar ada toko belanga. Wallahualam bissawab. Belanga itu apa sih? Wajan besar ya. Belanga ya. Wallahualam bissawab. Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilafu. Mohon maaf.